Kamu buat aku lelah, ku beri perhatian salah. Bikin kamu senyum susah, kalau ditemenin malam-malam. Semua selalu jadi masalah, jatuhnya jadi salah tingkah. Lama-lama aku bakal nyerah, mulai sekarang ku bilang ku serah. Tahu apakah kau di sini demi kamu dan aku.